Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Pembahasan kita dalam kitab Lamia al-Imam Ibn al-Wardi masih berkutat pada pembahasan penjelasan Syekh Yahya hafizahullah tentang masalah kaum 'Ad. Siapakah kaum 'Ad? Kaumnya Nabi siapa? Hafid 'Ad. Kaumnya siapa benda? Nabi Hud. Di mana di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasannya dalam surat An-Najm di sana disebutkan Ad al-Ula. Annahu ahlaka Adanil Ula. Di sini para ulama membahas dari mafhum ayat ini ada ad yang pertama dan ada ad yang kedua. Karena mantuk dari ayat ini menjelaskan tentang ad yang pertama, yaitu ad kaumnya Nabi Hud. Berarti secara mafhum di sana ada ad yang kedua. Sebagaimana yang difahami oleh Al-Imam Ibnu Katsir dan yang beliau ceritakan di dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah. Nanti pendapatnya Syekh Yahya bahwasannya ad itu enggak ada dua, ad itu cuma satu. Faham? Jadi pendapatnya Imam Ibnu Katsir dan juga sebagian ulama yang lain ada ad yang pertama, ada ad yang kedua. Kalau ad yang pertama adalah ad yang hancur dari kalangan kaumnya Nabi Hud yang kufur. Dan ad yang kedua adalah ad yang selamat. Yaitu kemarin disebutkan dalam kisah dari Bani Al-Luwaidiyah. Bani Al-Luwaidiyah atau orang-orang yang bersama dengan Nabi Hud yang selamat, inilah ad yang kedua. Ini pendapatnya Imam Ibnu Katsir. Nanti akan datang pendapat Syekh Yahya hafizahullah bahwasanya ad itu cuma satu. Karena enggak ada dalil yang jelas yang menyebutkan yang menetapkan tentang adanya ad yang kedua. Paham? Difahami ini penjelasan ini. Syekh Yahya berpendapat enggak ada ad yang pertama, enggak ada ad yang kedua. Ad hanya ada satu. Karena enggak ada dalil yang tegas yang menetapkan adanya ad yang kedua. Adapun ayat wa annahu ahlaka adanil ula, al-ula di situ hanyalah sebagai sifatun kasyifatun, hanya sebagai sifat penjelasan, enggak ada mafhumnya. Ini nanti insyaallah akan kita ambil dari pendapatnya Syekh Yahya hafizahullah. Dan di sini beliau mendatangkan kisah yang panjang. Jadi dalam menjelaskan tentang bait syair tentang ad ini Syekh Yahya terlalu panjang di dalam membawakan nukilan-nukilan. Jadi mau enggak mau harus kita baca di sini. Kemarin siapa yang masih ingat kisahnya ad? Ketika mereka kekeringan setelah kufur, maka Allah menyiksa mereka dengan kekeringan selama berapa? Berapa Bilal? Sudah lupa. Tertinggal di jalan-jalan kenangan. Berapa tahun? Tahun. Bagaimana kisahnya? Siapa yang ingat? Kisahnya Ad, Mas Rizki. 3 tahun. Setelah mereka kubur, maka Allah menyiksa dengan kekeringan selama 3 tahun. Kemudian apa yang mereka lakukan? Apa bilang? Mengutus. Mengutus utusan untuk menuju Mekah. Malik, perhatikan. Omongannya apa itu diperhatikan. Biar kamu paham. Mengutus utusan ke Mekah. Seorang anak ikhwan akan sangat terpengaruh sekali dengan bapaknya. Jadi jangan mengandalkan ibu untuk mendidik. Kita sebagai bapak harus aktif di dalam memberikan komunikasi dan juga nasihat kepada anak. Karena orang tua itu tidak hanya menyuruh. Paham? Rata-rata orang tua hanya memberikan menyuruh dan melarang dan menyuruh. Padahal di sana ada yang jauh sebelum itu, yaitu memberikan maklumat. Ini yang kita kurang. Jadi sebelum kita menyuruh sesuatu, kita harus berikan dia dulu maklumat. Kenapa? Al-ilmu qablal qaul wal amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyuruh untuk memukul anak masalah salat. Kenapa nyuruh memerintahkan salat selama 3 tahun? Ketika umur 7 tahun disuruh untuk salat. Kemudian baru umur 10 baru disuruh mukul. Dikatakan oleh sebagian ulama 3 tahun itu masa untuk taklim. Karena memerintahkan muru, perintahkan itu enggak hanya amr mujarrad. Enggak mungkin kita hanya memerintahkan sesuatu tanpa kita berikan maklumat. Yang namanya mur, perintahlah itu mengandung taklim. Mengandung taklim. Jadi termasuk kesalahan pendidikan pada anak adalah banyaknya kita memerintahkan dan melarang, dan kurangnya kita dalam memberikan maklumat. Komunikasi dengan anak, menjalin hubungan baik dengan anak, ini adalah sangat perlu sekali. Apalagi seorang bapak. Antum lihat di dalam Al-Quran, hampir enggak ada dialog antara anak dan ibu. Tapi dialog antara anak dan bapak banyak sekali. Luqman dengan anaknya, Nabi Ibrahim dengan bapaknya, Yusuf dengan Yakub, juga kisah Yakub dengan banyak sekali anaknya, dan nabi-nabi yang lain. Ini menunjukkan pentingnya kedudukan ayah di dalam mendidik seorang anak. Dan insya Allah nanti akan kita pelajari lagi tentang bagaimana pendidikan anak. Kalau kitab yang ditulis atau yang diterjemahkan oleh Al-Ustaz Amr sudah selesai. Karena ini penting, bab penting. Kemudian setelah mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menyuruh utusan untuk ke Mekah agar berdoa meminta hujan. Maka setelah itu utusannya lupa dan malah bersenang-senang di Mekah berjoget ria dengan 2 penyanyi. Kemudian selama sebulan setelah itu diingatkan dan mereka ingat, akhirnya mereka berdoa dan mereka meminta awan yang hitam. Dan benar saja awan yang hitam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan mereka. Dan ini nanti insya Allah akan kita baca lagi kisah yang serupa. Bedanya ini di sini ada sanad, yaitu sebuah hadis atau ucapan seorang sahabi di hadapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun hadis ini nanti dibicarakan atau dilemahkan oleh Syekh Yahya. Qala Syekh Yahya hafizahullah, Perhatikan kisah ini. Wa qad rawal Imam Ahmad haditsan fi musnadihi yushbihu hadhil qissata. Al-Imam Ahmad, siapa kunyahnya beliau? Ingat, Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Sebuah hadis di dalam musnad beliau yang menyerupai kisah yang sudah disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir ini. Faqala haddathana Zaid ibn al-Hubab. Qala haddathani Abul Munzir. Sallam ibn Sulaiman an-Nahwi. Qala haddathana Asim ibn Abin Nujud. An Abi Wa'il. Dari Abu Wa'il. Namanya Syaqiq bin Salamah. Abu Wa'il. Seorang tabi'in namanya Syaqiq bin Salamah. Anil Harith ibn Yazid al-Bakri. Ini nanti yang akan bercerita tentang kaum Ad. Ini Harith bin Yazid ini. Seorang sahabat. Dari kalangan Badu. Harith bin Yazid al-Bakri. Dinamakan juga namanya Huraith. Tasghir. Huraith. Dan ada yang mengatakan bapaknya bukan Yazid, tapi Hassan, Huraith, atau Harith bin Hassan. Dari kalangan Rabi'ah, dari Bani Rabi'ah. Ini kisahnya nanti beliau yang akan menceritakan. Qala kharajtu ashku al-ala ibn al-habrami ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku keluar untuk mengadukan, untuk melaporkan Ala bin Habrami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kisahnya ini ada perebutan sengketa tanah antara Bani Tamim dengan Rabi'ah. Sengketa tanah, perebutan wilayah, perbatasan. Perebutan perbatasan wilayah Bani Tamim dan Rabi'ah. Maka Harith ibn Yazid memiliki inisiatif untuk mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famarartu bir Rabadah. Maka aku lewat di Rabadah. Baik, perhatikan. Rabadah itu adalah suatu desa yang makruf di dekat Madinah. Di situ ada kuburannya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Ar-Rabadah adalah nama sebuah desa di dekat Madinah. Disitulah Abu Dzar Al-Ghifari dikubur. Jadi Harith bin Yazid ingin menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Maka mau enggak mau harus lewat Rabadah. Karena Rabadah itu sebuah desa di dekat Madinah. Fa idza ajuzun min Bani Tamimin munqati'un biha. Tiba-tiba saja, idza di sini adalah fujaiyah. Dia enggak masuk kepada fi'il, tapi masuk kepada mubtada khabar. Tiba-tiba saja ada seorang wanita tua dari kalangan Bani Tamim. Ajuz itu bisa untuk muzakkar, bisa untuk muannas. Ajuz itu untuk muzakkar dan untuk muannas. Dari kalangan Bani Tamim. Mungkati'un biha. Mungkati'un artinya adalah bersendirian. Enggak ada siapa-siapa, enggak ditemani oleh siapa-siapa. Jadi ada wanita tua di Rabadah sendirian. Faqalat li, maka wanita tadi berkata kepadaku, ya Abdullah, wahai Abdullah. Panggilan orang zaman dahulu kalau enggak kenal namanya dipanggilnya Abdullah. Karena umum Abdullah, hamba Allah siapa saja. Innali ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hajatan. Sesungguhnya aku memiliki kebutuhan ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama, Harith juga ingin ketemu Rasulullah. Wanita ini tiba-tiba sendirian di tengah perjalanan juga butuh mau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahal anta muballighi ilaihi? Apakah kamu wahai pemuda, apakah kamu mau mengantarku kepada Rasulullah? Karena kebetulan Harith juga mau ke Rasulullah, maka ya sekalian ayo diangkut kendaraannya. Gak tahu apa tujuan wanita tua ini ingin ketemu Rasulullah. Nanti lihat. Qala fahamaltuha fa'ataitul madinata, maka aku membawa wanita tua tadi Dan aku mendatangi Madinah, aku tiba di Madinah. Fa idzal masjidu ghassun bi ahlihi. Ini juga sama idza fujaiyah. Tiba-tiba saja masjid di Madinah ghass, yaitu mumtalik, penuh. Banyak orang di dalamnya sedang berkumpul padahal bukan waktu salat. Wa idza rayatun sauda'u tahfiku. Dan juga tiba-tiba saja ada bendera berwarna hitam sedang berkibar. Tahfiku maksudnya adalah berkibar. Wa bilalun mutaqallidun as-saifa. Apa irabnya as-saifa? Perkembangan nahwu ini gimana? Semangat lagi. Apa nih Mas artinya saifa? Mampu lebih dari? Mutaqallid. Ahsanta. Barakallahu fikum. Dan juga Bilal, dia dalam keadaan mutaqallid, yaitu menenteng atau membawa pedang. Nyangklok. Baina yadai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal ternyata dalam kondisi siap siaga membawa pedang. Takol itu apa toh? Ini apa? Ini lo. Apa namanya? Kalau tembak di sini kan toh. Ditenteng. Nah, ya. Takol dan as-saifa baina yadai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu masya'nun nas. Maka aku bertanya, ada apa ini kok di masjid kok? Tiba-tiba ramai orang pada bawa pedang semua, ada benderanya, mau ada apa? Masya'nun nas. Apa yang dilakukan oleh manusia? Apa keadaan manusia? Qalu yuridu an yab'atha Amr bin al-As wajhan. Mereka menjawab, ini Rasulullah sedang mempersiapkan, mau mengutus panglima Amr bin As. Wajhan ay janiban, yaitu kepada suatu arah untuk perang. Ini di perang Banis di Ghazwa As-Sulasil. Ini Amr ibn al-As dijadikan panglima ini dalam perang As-Sulasil atau As-Salasil. Masih ingat hadis dalam Adabul Mufrad? Ni'mal malus salih rirajulis salih. Ketika Rasulullah memanggil Amr bin As. Hey Amr bin As, kamu mau tak suruh perang biar kamu nanti punya uang. Ingat hadis dalam Adabul Mufrad, hadis yang agung tentang sebaik-baik harta ketika dipegang orang yang baik. Ingat ini Amr bin As ini. Ketika beliau mau dijadikan panglima oleh Rasulullah untuk mengawal suatu pasukan, yaitu di perang As-Salasil. Ini kisahnya. Waktu itu Amr bin As gak mau, gak Rasulullah saya gak pengen uang, saya pengen mati syahid. Saya masuk Islam ini gak pengen uang Rasulullah. Wes toh, kata Rasulullah gak apa-apa, uang itu bagus bagi orang yang bagus. Ini kisahnya. Jadi orang-orang menjawab Rasulullah ingin mengutus Amr bin As untuk mengarah kepada suatu tujuan. Qala fajalastu, maka aku duduk menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fadakhala manzilahu, maka Rasulullah masuk ke rumah beliau. Au qala rahlahu, au qala ini adalah ucapannya rawi dari Harith, bukan ucapannya Harith ini. Atau si Harith tadi bilang masuk kepada kendaraan beliau. Fasta'dzantu alaihi, maka aku meminta izin untuk bertemu dengan Rasulullah. Jadi ada adab. Namanya mendatangi suatu tempat, ada izin, mau keluar juga ada izin. Ini fasta'dzantu alaihi fa'adzina li, maka Rasulullah mengizinkan. Fadakhaltu fasallamtu, maka aku masuk dan aku mengucapkan salam. Faqala hal kana bainakum wa baina bani Tamimin syai'un. Rasulullah langsung tahu apakah antara kalian Bani Rabi'ah dengan Bani Tamim ada sengketa. Qala faqultu na'am, nggih Rasulullah, betul ada sengketa. Qala wa kana tulana dabaratu alaihim. Kata Harith, memang kita posisi saat itu memiliki dabarah. Dabarah itu kemenangan, pernah menang. dalam suatu sengketa kita pernah menang bersama Bani atas Bani Tamim. Ad-dabara ay al-ghalabah awin nasr awin dhafar, pernah menang atau dalam keadaan sedang menang untuk suatu sengketa. Ini namanya ad-dabara. Jadi pada saat itu kami posisinya menang dalam sengketa urusan ini. Wa marartu bi ajuzin min Bani Tamim. Nah, ini menceritakan sekalian izin untuk hajatnya juga memberi tahu hajat orang wanita yang dibawa tadi. Ini bagusnya. Ada juga wanita yang ingin ketemu jenengan Rasulullah. Tadi saya ketemu di jalan. Gitu loh. Wa marartu bi ajuzin. Malik, diperhatikan. Perhatikan omongannya apa, Nak? Wa marartu bi ajuzin min Bani Tamim, dan saya tadi kebetulan Rasulullah juga bertemu dengan melewati seorang wanita tua dari kalangan Bani Tamim. Mungkatiun biha, sendirian dia. Fas'alatni an ahmilaha ilaika. Dia meminta agar aku membawanya kepadamu. Wa hiya bil bab. Nah, itu dia sekarang sedang nunggu di pintu. Fa'adzina laha fadakhalat, maka Rasulullah juga mengizinkan untuk wanita tadi dan akhirnya wanita tadi juga masuk. Fakultu ya Rasulullah, nah baru. Jadi sebelum mengutarakan hajatnya sekalian minta ikan izin, ada juga yang ingin ketemu dengan Rasulullah gitu. Maka setelah masuk semua, dia menceritakan, ya Rasulullah, in ra'aita antaj'ala bainana wa baina Bani Tamimin hajizan faj'alid dahna'a. Rasulullah, nek jenengan kalau sampean, kalau anda berniat untuk membikin antara kami Bani Rabi'ah dengan Bani Tamim pembatas wilayah, maka jadikan saja perbatasannya itu di Dahna. Dahna itu nama desa. Maudhi'un ma'rufun bibila di Tamim, tapi masih wilayahnya Bani Tamim. Dek Dahna wa Rasulullah. Akhirnya wanita tadi enggak terima. Ternyata sama wanita tadi juga mau ngadu sama. Paham? Jadi si Harith ini ternyata enggak sengaja mengangkut musuh lawan atau musuh sengketanya. Enggak ngerti deh. Dikira mau apa pengen apa lah. Kok wong tua iki podo pengen ngelapor aku dadakane. Wah, wah, wah. Nanti akan bilang. Jadi kan si Harith bilang, kalau mau jadikan pembatas antara Rabi'ah dengan Bani Tamim, ya pembatasnya ngir Bani Tamim wae, berarti kan menang Rabi'ah, ngono akeh Rabi'ah kan, berarti kan banyak Rabi'ah. Wanita tadi enggak terima. Ad-Dahna itu suatu desa di suatu wilayah di masih masuk wilayahnya Bani Tamim. Nah, itu katanya diminta untuk jadikan perbatasan. Ya enggak terima penduduk Tamim. Fa hamiyatil ajuz, hamiyat akhirnya fanatik, hamiyah dari kalangan menghangat. Wastaufazat, naik pitam, enggak terima, wis tuwek tapi enggak terima sean. Wa qalat ya Rasulullah, fa ila aina tatarru mudarak. Terus kalau perbatasannya ditaruh Dahna, terus mau kamu jadikan kemana Bani Mudar? Fa ila aina tatar, kamu busur kemana Mudar? Mudarak diidhafakan kepada Rasulullah. Mudarmu itu terus kamu taruh mana Rasulullah? Nek perbatasannya jenengan seleh ndek. Jenengan taruh di Dahna, terus Mudar mau ditaruh kemana? Qala fakultu, maka si Harith tadi, lho kok wong wedok iki ternyata musuhku. Kultu innama mahali maqalal awal, ternyata perumpamaan kita dari tadi itu seperti orang-orang dulu bilang, mi'za'u hamalat hatfaha. Ini adalah pepatah bahasa Arab di mana dipakai untuk seseorang yang melakukan sesuatu atau dia mengambil sebab yang ternyata itu malah membahayakan dia tanpa dia sengaja. Seperti tadi, ditulung, diajak, ternyata malah apa? Menyerang. Mi'zau hamalat hatfahalu, tiba-tiba ket mau iki aku nggawa mungsuhku. Ternyata dari tadi ini saya ibaratnya pepatah orang Arab dulu, mi'za'u hamlat hatfaha. Yaitu kalau bahasa sini, ular membawa tongkat untuk memukul dia sendiri, gitu loh. Hamaltu hadhihi, aku ternyata aku bawa wanita ini tadi, wala ashur, dan aku enggak merasa. Annaha kanat li khosman, ternyata dia adalah menjadi musuh bagiku. Ngerti mau ya tak? Ngerti mau enggak tak? Jakon. Ah, gitu loh. Hamaltu hadhihi, aku bawa wanita ini dan aku enggak sadar ternyata dia adalah musuhku. A'udzu billahi wa rasulihi an akuna kawafidi, aku berlindung kepada Allah dan kepada Rasulnya. Nah, ucapan ini nanti perlu dikoreksi lagi. Berlindung dengan Rasulullah. Kalau dalam hal-hal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu, maka boleh. Atau yang makhluk mampui. Nanti perlu dicek lagi ini. An akuna kawafidi, aku berlindung kepada Allah, jangan sampai aku seperti utusannya Ad. Nah, ini syahidnya mulai di sini. Jadi cerita panjang tadi enggak ada kaitannya sama sekali dengan pembahasan kaum Ad. Pembahasan kaitan pembahasan kaum Ad baru ini. Aku enggak mau jadi seperti utusannya Ad, diutus tapi ternyata malah apa? Malah membawa sesuatu yang membahayakan. Gitu loh. Lah aku kesini jauh-jauh diutus kaumku untuk memperjuangkan tanahnya Rabi'ah kok. Ternyata aku mau kalah di sini gara-gara wanita tua ini, enggak mau saya. Gitu loh. Jadi dia Harith bin Yazid ini membawakan dua pepatah di sini. Pepatah yang pertama tadi, sesuatu yang membawa bahayanya sendiri. Pepatah yang kedua ini, kawafidiat. Jadi orang dahulu itu kalau membuat pepatah utusan diutus tapi lupa dengan apa yang diutusnya, malah joget ria, malah karaoke seperti utusannya Ad, sehingga dijadikan pepatah. Qalahi, kata Rasulullah, hi, loh, apa ya apa? Apa kabare? Apa beritanya Ad? Piye ku? Ya apa? Kok iso terus seperti utusan Ad iki apa? Ceritane piye? Hi adalah isim fi'il. Hi, kalau hi pakai kasroh, maka dia adalah isim fi'il, artinya zidni, tambahi, beritanya tambahi sini. Kalau dia di kasroh, maka tambahi berita yang ma'hud, yaitu berita ini. Kalau hi, hin, ditanwin, ini umum, beritakan apa saja. Paham? Hi, kalau pakai kasroh, hi, ini adalah isim fi'il, lam halalahu minal i'rab. Itu satu-satunya isim yang enggak punya mahal minal i'rab, itu isim fi'il. Isim kabeh duwe mahal. Kecuali isim fi'il. Kalau dia di kasrah maka khusus berita ini, tambah sini. Tapi kalau di tanwin hihin, berita apa yang kamu miliki, berita pokoknya kasih semua. Paham bedanya? Paham i'rabnya hi? Hi adalah isim fi'il, la mahalla minal i'rab. Kalau di kasroh hihi artinya adalah berita khusus, yaitu berita ini. Kalau hihin artinya berita yang kamu miliki. Hihin, ayo kabeh sini gitu loh. Artinya zid nih, mana mas zid nih? Tak panggil hihi ya zid ya. Podo kok hi ambek zid nih podo. Hi, jadi Rasulullah minta berita. Loh kok moro-moro bakas, kok tiba-tiba membahas utusannya Atik apa? Ya apa ceritanya? Kalau kata orang Surabaya kiri, ya apa? Gitu. Kenapa ini kok? Moro-moro cerita wafid Ad. Wama wafid Ad, emangnya bagaimana beritanya wafid Ad itu? Kalau wahuwa a'lamu bil hadithi minhu, ini omongannya rawi, bukan omongannya Harith. Rasulullah itu sebenarnya tahu. Ya tentu Rasulullah lebih tahu. Oh, Rasulullah yang mendapatkan wahyu kok. Lebih tahu daripada Harith, walakin yastat'imuhu, akan tetapi Rasulullah itu memang menggali berita dari si dia. Padahal Rasulullah ya tahu. Yastat'imuhu dikatakan oleh para ulama ay adzaqahu ta'mal hadis. Pengen ngrungokno. Piye ya apa sih ceritane Ad iku? Kultu, maka si Harith tadi bercerita dalam sebagian riwayat, malah pede dia, ala khobirin sakotta. Rasulullah saya main tanya pada orang yang benar tadi. Kuwayane Rasulullah kok dikei ngono, Rasulullah saya main tanya pada orang yang tepat. Rasulullah lho dapat wahyu. Ini saya enggak menghina para sahabat, ini hanya sekedar akrab di dalam menjelaskan. Jadi ya yastat'imuhu. Dalam sebagian riwayat bilang gitu tadi, ala khabirin sakotawah, Rasulullah jenengan takok nang wong sing tepat, saya tahu sekali beritanya gitu loh. Kultu inna adana, mulai ini baru cerita tentang Ad. Inna adan kohatu, dulu kaum Ad mereka itu kekeringan. Faba'atu wafidan lahum, mereka ini ceritanya sama. Mereka mengutus wafid, utusan, yukallahu koil, dipimpin oleh orang yang namanya kemarin koil itu, atau pasukannya itu namanya koil, utusannya itu. Famarra bi Muawiyah bin Bakr, kisahnya sama. Maka mereka lewat, mereka singgah di rumahnya Muawiyah bin Bakr, fa aqama indahu syahrun yaskihil khamra, tinggal di situ selama sebulan dan dikasih minum khamr. Wa tughannihi jariyatani, dan dinyanyikan oleh dua penyanyi, yuqalu lahumā al-jarādatān, disebut dengan istilah jarādatān, dua biduan. Falamma madha asyahru, ketika sudah berlalu satu bulan penuh, kharaja Jibala Tihamah. Apa ilamnya Jibala? Khoroja Jibala Tihamah. Padahal khoroja itu adalah fi'il lazim, tapi di sini dimuta'addikan. Keluar ke arah Gunung Tihamah. Fanada, maka si koil tadi, utusan tadi bilang, Allahumma innaka ta'lamu anni lam aji' ila maridin faudawiyahu, ya Allah engkau tahu aku datang ke sini bukan untuk meminta kesembuhan orang yang sakit agar ia sembuh, agar aku bisa mengobatinya, enggak. Wala ila asirin faufadiyahu, dan juga bukan ingin, aku enggak ingin membebaskan tawanan. Aku juga enggak datang karena kepada seorang tawanan yang aku ingin bebaskan, enggak. Allahumma sqiya, dan ya Allah berilah minum Ad. Makun tataski, apa yang ingin kau berikan mereka minum. Famarrat bihi sahabatun sudun, maka berlalulah gumpalan-gumpalan awan yang hitam. Sud jamaknya aswad, jamak ini sud itu jamak, sauda jamaknya sudun. Fanudya minha, maka diseru ikhtar, milih, mau milih awan yang mana. Fa'au ma'a ila sahabatin minha sauda, maka si koil tadi menunjuk au ma'a kepada awan yang warnanya hitam. Fanudiya minha, maka diseru dari atas langit, khudha ramadan rimdidan. Kemarin saya bacanya salah, bukan romdadan, yang benar rimdidan. Maka diseru dari langit, ya udah ambil awan ini sebagai ramadan, bara api yang rimdidan. Rindid ini kalau cari di kamus gak ada. Ini dari penjelasan para syurroh. Orang Arab itu kalau ingin menguatkan sesuatu itu dari lafadznya itu dimodif, seperti Ramadan rimdidan, lailun alyal, yaumun aw aywam. Artinya rimdid artinya al-mutanahi fil ihtirab, yaitu yang sudah mentok dalam gosong, terbakar, yang sudah paling gosong. Ini namanya rimdid. Ramad itu adalah abu atau bara. Rimdidan sudah mentok, sudah full, sudah maksimum gosongnya itu sudah pol. Jadi ini adalah sebenarnya bukan kalimat ada artinya, tapi ini adalah modifan dari Ramadan rimdidan. Dahulu orang Arab kalau idza aradul mubalaghah, mereka akan dicomot dari suatu kalimat kemudian ditambahi, seperti lailun alyal, malam yang sangat larut sekali, lailun alyal wa yaumun aywam. Nah, ini dulu tak kemarin tak cari di kamus enggak dapat rimdidan, ngopo rimdidan. Ternyata ketemunya alhamdulillah di penjelasannya para syurroh hadis ini. Roma dan Rimdidan. Apa tadi artinya Rimdid? Yaitu sesuatu yang sudah mentok dalam gosong, sudah terbakar sampai habis, benar-benar habis. Mubalaghah untuk menguatkan, untuk memaksimumkan ucapan mereka itu di memodif suatu kata. La tubqi min adin ahadan, tidak menyisakan dari ad seorang pun. Qala fama balagani annahu bu'itha alaihim min ar-rihi illa qadra ma yajri fi khatimi hadza. Maka kata Harith, sampai kepadaku yang diutus kepada Ad itu hanya angin kecil, yaitu yang sebatas lewat di sela-sela jari, sela-sela cincinku ini. Mungkin ini adalah angin yang tidak menewaskan, bagi yang selamat itu cuma angin kecil sepoi-sepoi saja, tapi bagi yang dihancurkan, oh ludes semuanya. Kalau Abu Wa'il, berkata Abu Wa'il, Syaqiq bin Salamah rawi dari Harith tadi, wasodak, betul. Si Harith tadi jujur dalam beritanya. Kalau fakanatil mar'atu warrajulu idza ba'athu wafidan lahum qalu la takun kawafidi, sehingga kejadian kaum 'Ad ini dipakai menjadi jadikan sebagai pepatah Arab. Dulu laki-laki atau perempuan kalau ingin mengutus suatu utusan, mereka berpesan jangan menjadi seperti utusannya Ad, yaitu apa? Lupa daratan, diutus kondungo malah jogetan. Jadi sekarang kalau kita bikin pepatah, kalau mengutus seseorang jangan seperti utusannya Ad, yaitu utusan yang lupa daratan. Saman kalau mau mengutus anaknya, kalau mau mengutus siapa gitu, bilang tak pesan jangan seperti utusannya kaum 'Ad. Kenapa utusannya kaum 'Ad diutus untuk berdoa malah berdansa, berjoget ria. Ini. Jadi berita ini dibenarkan oleh Abu Wa'il karena dulu orang Arab juga membuat pepatah seperti itu. Jadi kisahnya ini benar karena sudah melegenda sampai orang Arab membuat pepatah seperti itu. Wa hakadha rawahu at-Tirmidzi an Abdi bin Humaid an Zaid bin al-Hubab bihi. Demikian juga Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abdi bin Humaid juga dari orang yang sama yaitu Zaid bin Hubab dengan kisah ini. Qala wa rawahu An-Nasa'i min hadits Sallam bin Mundhir, juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari hadisnya Sallam bin Sallam bin Mundhir an Asim bin Bahdalah. Kalau enggak salah Asim bin Bahdalah ini juga sama Asim bin Abi Nujud. Wa min tariqihi rawahu Ibnu Majah, juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Wa hakadha awrada hadzal haditha wa hadzal qissata inda tafsiri hadzal qissati ghairu wahidin minal mufassirin. Demikian juga mendatangkan hadis ini dan juga kisah ini ketika mentafsirkan ayat yang ada dalam surat Al-Ahqaf, bukan hanya satu dua kalangan mufassirin tapi banyak. Jadi kisah ini sudah masyhur dalam kitab-kitab tafsir ketika mentafsirkan surat Al-Ahqaf. Kabni Jarir, seperti didatangkan oleh Imam Ibnu Jarir atau Bari wa ghairihi dan juga imam-imam yang lain. Intaha minal bidayah wan nihayah. Semua tadi adalah ucapannya Imam Ibnu Katsir. Dinukil oleh Syekh Yahya semuanya ini. Panjang lebar tentang masalah 'Ad, di mana Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya 'Ad itu ada dua. 'Ad yang pertama dan 'Ad yang kedua. Qultu, kata Syekh Yahya, ini. Walaysa fihi wala fi ghairihi minal adillatil madhiyati ma yanussu ala itsbati 'adin tsaniyah. Dikasih catatan oleh Syekh Yahya dan tidak ada di dalam kisah ini dan juga kisah-kisah yang lain dari dalil-dalil yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, apa yang menetapkan, yang menegaskan tentang adanya ad tsaniyah, enggak ono, enggak sore, ndi ono ad kedua, enggak ono, kata Syekh Yahya. Bal fi siyaqi ayatil ahqaf dalilun annahum adunil ula. Bahkan hanya ada dalam surat Al-Ahqaf, mereka itu hanya ad yang pertama. Alladzina bil ahqaf, yang mereka itu berada di bukit-bukit pasir. Wa nassu fiha qawlu, dan juga ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, falamma ra'ahu 'adidan mustaqbil audiyatim, ketika kaum 'Ad melihat adab itu menuju ke bukit, ke lembah-lembah mereka, mereka mengatakan qalu hadza 'aridun mumtiruna, Mereka mengatakan ini adalah awan yang akan memberi kita hujan. Bal huwa mastajaltum bih, kata Allah, bahkan itu apa yang kalian minta segerakan berupa azab. Rihun fiha adzabun alim, yaitu angin yang di dalamnya terdapat azab yang sangat pedih. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabb-nya. Fa asbahu la yura illa masakinuhum, sehingga mereka tidaklah terlihat kecuali sisa tempat tinggal tok. Kadzalika najzil qaumal mujrimin, demikian itulah kami membalas orang-orang jahat. Jadi enggak ada di situ ayat yang kedua. Bahkan semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya orang-orang yang bersama dengan Nabi Hud yang diselamatkan. Jadi nukilan Bani Luwaidiyah itu selamat, enggak, kata saya, yang enggak ada dalilnya. Wa hadhil ayatu nadhiruha ma dzakara Allahu anhum biqouli, ayat ini serupa dengannya apa yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Haqqah. Jadi dalam surat Al-Ahqaf. Yang serupa dengannya juga dalam surat Al-Ahqaf, wa amma adun fa'uliku birihin sorsorin adiyah. Adapun ad, mereka dihancurkan, dibinasakan dengan angin sorsor yang sangat besar, yang adiyah yang sangat yang brutal. Adiyah, angin yang brutal. Sakharaha alaihim, Allah menjalankan angin tadi selama sab'a layalin, 7 malam. Samaniyat da'ayam, 8 hari husuman secara terus menerus. Fataral qawma fiha sor'a, maka engkau akan melihat kaum penghuninya di situ pada bergeletakan. Sor'a itu pada tumbang. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seperti batang-batang kurma yang sudah digulingkan. Guling kabeh wonge sing jari kuat-kuat, yang katanya sombong-sombong, at itu guling kabeh, tumbang semua. Wa fi haditsil Harits bin Hasan al-Bakri, adapun hadis yang tadi, qala Ibnu Abdul Bar, dijelaskan oleh Imam Ibnu Abdul Bar fil isti'ab ikhtulifa fi hadithihi. Isti'ab ini tentang masalah para sahabat. Hadisnya Harits bin Hasan ikhtulifa fi hadithihi, diperselisihkan oleh para ulama. Jadi enggak bisa dijadikan dalil, kata Syekh Yahya. Pokoknya kata Syekh enggak ada dalil yang menyebutkan ad itu ada dua. Qultu, kata Syekh Yahya, wa 'alal qaul bi tahsini, adapun walaupun ada pendapat yang mengatakan hadis itu hasan, di atas pendapat yang mengatakan hadis itu hasan, hadis ini hasan, fihi ta'yidun lima dalalat 'alal ayat min qauli, famarrat sahabatun sudun fanudiya khudha ramadan rimdidan. Pokoknya enggak ada dalil. Ini bahkan menguatkan terhadap apa yang ditegaskan oleh ayat, yaitu ucapannya lewat atas mereka awan-awan yang hitam dan di mereka dipanggil, ambillah sebagai bara api yang benar-benar hangus. Wa dzakara annahu lam yursil 'alaihim min ar-rihi illa qadra hadhil halqah, hadhil hilqah, yani hilqatil khatam. Tsumma qara'a fi 'adin idza tsana 'alaihim ar-rihal aqim, ma tadaru min syai'in atat 'alaihi illa ja'alat sukarramim. Intinya dalam hadis Harits tadi enggak ada dalil, kata Syekh Yahya. Cuma hanya penyebutan angin yang sebesar lubang cincin. Kemudian ayat wa fi adin, terdapat tanda-tanda pada kaum ad. It arsalna, tatkala kami utus kepada mereka ar-rihal akim, angin yang sangat merusak. Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, karena angin ini enggak menumbuhkan sesuatu, enggak membawa manfaat sama sekali. Pokoknya angin jahat. Ar-rihal akim, kata Imam Ibnu Katsir, karena enggak menumbuhkan sesuatu, enggak membawa rahmat, enggak apa. Ini adalah angin jahat. Jahat bi'tibar terhadap kaum ad. Wa illa, itu adalah angin yang baik karena menghancurkan para kufar. Mata daru min syai'in, angin tadi tidaklah meninggalkan sesuatu pun. Atas alaih, yang dia lewati, illa ja'alat sukarramim, dijadikan hangus, debu, dijadikan hancur. Angin tadi melewati apa saja hancur semua. Fala mukallifa ilal qaul bi itsbati adin tsaniyah, maka enggak ada sesuatu yang mendorong atau yang mengharuskan untuk berpendapat adanya ayat yang kedua. Opone apa sampean kok berpendapat ada ayat yang kedua? Apa yang mendorong? Adapun ala qawlihi wa annahu ahlaka 'adanil ula, adapun kalimat 'ad al-ula, fa innal ula sifatun kasyifatun. Ini hanya sebagai sifat kasyifah. Sifat kasyifah itu yang enggak ada mafhumnya. Itu sifat kasyifah. Sifat yang hanya menjelaskan doang, tidak bisa diambil mafhum. Mimbab qaulillahi ta'ala, seperti firman Allah yang lain, wala ta'irin yatiru bijanahai, dan juga tidaklah ada burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya. Seperti yatiru bijanahai, ini irobnya sebagai sifat, sebagai na'at, tapi adalah sifatun kasifah. Enggak bisa diambil mafhum, berarti ada burung yang terbang dengan satu sayap. Enggak bisa. Karena namanya sifatun kasifah. Kalau Allah mengatakan dan burung-burung yang terbang dengan dua sayapnya, kemudian diambil mafhum, berarti ada burung yang enggak, yang terbang pakai satu sayap. Ini enggak bisa seperti itu. Karena ini hanya sifat kasifah yang tidak mengandung mafhum. Faqauluhu bijanahaihi sifatun mubayyinatun. Bukan mubayyinahun. Mubayyinatun anna ta'ira yatiru bihima. La mafhuma fiha. Maka ucapan Allah SWT bijanahaihi ini hanyalah sebagai sifat yang menjelaskan bahwasannya burung itu terbang dengan dua sayapnya. Bukan berarti di sana ada burung yang terbang dengan satu sayap. Enggak. Ini penjelasan panjang lebar tentang masalah ad. Pendapatnya Syahya, ad itu ya cuma satu. Adapun adunil ula itu hanya sifat kasifah, enggak bisa diambil mafhum, ada ad yang kedua. Karena enggak ada dalil. Ini pendapatnya Syahya. Kalau pendapatnya Imam Ibnu Katsir, ad yang pertama adalah ad yang hancur, ad yang kedua adalah ad yang masih selamat. Wis, itu inti dari kisah yang panjang ini. Aku masa menikmati ritme pelajaran ini? Atau enggak menikmati? Atau mengantui? Ngantuk tuh Jabar. Bisa menikmati ritme pelajaran kita? Di dalamnya ada timber. Apa itu timber? Apa yang timber? Itu bahasa puisi, timber. Kalau wa anna wa lakan lil ula wa samud fa ma abqa. Dalam surat An-Najm juga Allah SWT mengatakan, dan Allah lah yang menghancurkan 'ad yang pertama. Wa samud fa ma abqa, dan juga menghancurkan Samud tanpa tersisa, tanpa menyisakan. Wa qaum Nuhin min qabl, dan Allah juga yang menghancurkan kaum Nuh sebelumnya. Innahum kanu hum adlama wa atgha. Kaumnya Nabi Nuh disifati oleh Allah lebih zalim daripada 'ad. Maka kenyo sangat atau 50 tahun, Pak, didakwai Nabi Nuh dengan segala cara, lembut, keras, semuanya, sir jihar, selama 950 tahun, gak ono sing bergeming, tidak ada yang menyambut, kecuali cuma sedikit, jahate pol kaumnya Nabi Nuh ini. Didakwai selama 950 tahun, lah gak masuk ya. Enggak terketuk sama sekali pintu hati mereka. Makanya Allah mengatakan innahum kanuhum adlama wa atgha. Wal mu'tafika ta'ahwa, mu'tafikah adalah kaumnya Nabi Lut. Al mu'tafikah adalah kaumnya Nabi Lut. Ahwa, dan Allah menghempaskan kaumnya Nabi Lut. Ahwa itu menghempaskan, terhempas. Menghempaskan kaumnya Nabi Lut. Yang bawah dibalik taruh di atas, yang atas taruh di bawah, itu siksaannya kaumnya Nabi Lut. Faghasyaha ma ghasya, maka menimpalah mereka apa yang menimpa. Fabi'ayi ala irabbika tatamaro, maka nikmat Rabbmu yang mana yang kamu debatkan. Hadza nadhirum minan nudhril ula, ini adalah peringatan dari peringatan-peringatan yang pertama. Azifatil azifah, akan datang hari kiamat. Azifatil azifah artinya akan datang hari kiamat. Azifah itu termasuk nama hari kiamat. Laisa laha min dunillahi kashifah, tidak ada yang bisa menghalangi, Tidak ada yang bisa menyelamatkan darinya selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kaumnya Ad, ini kaumnya Nabi Hud, yaitu Ad. Mahum? Ngantuk? Ngantuk Fajar? Belum? Fajar siapa? Ayo. Fajar kamu? Eh, gak apa-apa. Ngantuk? Belum? Fajar satunya lagi? Gini nih apa maksudnya? Qala wa qala subhanahu wa ta'ala iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Telah dekat kepada manusia hisab mereka, wahum fi ghaflatin mu'ridun. Ini kemarin ayat yang dibawakan oleh Al-Ustaz di dalam khutbah beliau. Telah dekat kepada manusia hisab mereka dan mereka sedang berada di dalam kelalaian, sedang mereka itu berpaling. Mayatihim min zikrim mir rabbih muhdadin illa istama'u wa hum yalabun. Tidaklah datang kepada mereka peringatan dari Rabb mereka secara baru, maksudnya secara terus menerus silih berganti peringatan demi peringatan datang. Mereka hanya illastama'uhu wa hum yal'abun. Mereka mendengarkannya sambil mereka bermain-main. Wa qala subhanahu wa ta'ala ya ayuhan nas ittaqu rabbakum. Wahai segenap manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat adalah sesuatu yang sangat besar sekali. Yauma tarawunaha. Pada hari di mana kalian akan melihat. Tadhalu kullu murdhi'atin amma ardhat. Seluruh orang wanita yang menyusui akan lupa dengan yang disusui. Bayangkan pada hari kiamat nanti yang menyusui anak itu akan ditinggal semua anaknya. Padahal di dunia ini enggak ada orang yang lebih ingat daripada ibu menyusui. Pasti setiap saat pasti akan ingat kepada susuannya. Tapi pada hari kiamat ditinggal. Bayi ini yang masih sedang menyusui itu langsung ditinggal gitu saja, tinggal lari. Watabau kullu dzati hamlin hamlaha, bahkan orang yang hamil pun akan langsung keguguran semuanya. Wataran nasa sukara, dan kamu akan melihat manusia itu mereka seperti orang-orang mabuk. Wa mahum bisukara, tapi mereka enggak mabuk. Walakin azaballahi syadid, akan tetapi semua itu dikarenakan azab Allah itu sangatlah pedih. Ini ayat ini termasuk ayat yang paling ngeri di dalam mensifati hari kiamat, di mana ibu menyusui juga akan lupa seketika dengan yang disusui, yang mengandung juga langsung ditinggal, kandungannya langsung gugur. Dan manusia pada mabuk semua, kayak orang gila berlarian. Wa qala Allah Subhanahu wa taala wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin adiyah, sama artinya. Wa qala Allah Subhanahu fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq. Adapun Ad, maka mereka sombong di muka bumi dengan tanpa hak. Nah, bighairil haqq ini juga enggak ada kemudian sombong itu yang bihaq, kecuali ada beberapa seperti sombong di dalam peperangan karena dibutuhkan. Wa qalu man ashaddu minna quwwah, dan mereka mengatakan siapa yang lebih kuat dari kami. Awalam yaru, tidakkah mereka melihat annallaha alladhi khalaqahum, bahwasanya Allah yang menciptakan mereka. Huwa asyaddu minhum quwwah, jelas Allah lebih kuat dari mereka. Wa kanu biayatina yajhadun, dan mereka dengan ayat-ayat kami mereka itu ingkar, juhud. Fa arsalna alaihim rihan sorsoran, maka kami utus atas mereka angin yang sangat sorsor, sangat besar, yang sangat dahsyat. Fi ayamin nahisat, di hari-hari nahas. Makanya kalau ada bahasa Indonesia, hari yang nahas, ini ayamin nahas, hari-hari yang celaka. Dan orang biasanya bilang hari ini nahas, naas, ini nahisat, di hari-hari yang celaka. Karena selama 8 hari 7 malam, linidhiqahum adzabal khizyi fil hayatid dunya, agar kami merasakan kepada mereka kehinaan di dalam kehidupan dunia. Wal adzabul akhirati ahza, tapi itu belum seberapa dibandingkan dengan adab akhirah. Adab akhirat jauh lebih ahza, lebih mengerikan lagi. Wahum la yunsarun, dan mereka tidaklah tertolong. Kam dzakarallahu min adinil ula kulluhum ahlakahumullah. Betapa banyak Allah menyebutkan Ad dalam Al-Qur'an. Kenapa kok cerita-cerita nabi, cerita para rasul itu diulang-ulang dalam Al-Qur'an? Kalau orang enggak tahu pasti akan bosan. Lapo di surat iki ono, di surat liyane meneh ono meneh. Tapi kalau orang yang faham akan benar-benar menghayati bagaimana perjalanan para rasul dengan kaum-kaum mereka. Betapa sulitnya dakwahnya para rasul dengan kaum mereka. Semua itu dikisahkan oleh Allah agar diambil pelajaran. Dikit lagi, wa ayna fir'aun alladzi qala Allahu anhu fa hasyara fa nada fa qala ana rabbukum al'a. Demikian juga, bukan hanya 'Ad, Fir'aun juga hangus, juga binasa. Qala Allahu ta'ala nu fa hasyara fa nada, Fir'aun mengumpulkan manusia dan memanggil mereka, fa qala ana rabbukum al'a. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, fa akhadahu Allahu nakal al-akhirati wal ula. Maka Allah pun membinasakan dia. Ida'ar rububiyyata. Fir'aun juga mengklaim rububiyah. Walamma aghraqahu Allahu qal, tatkala Allah hendak menenggelamkan Fir'aun, Fir'aun ketika mau tenggelam, sudah mau mati. Qala amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu Israil. Aku beriman bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali sesembahan yang diimani oleh Bani Israil. Sampai gak kau bernyebut Allah gitu Fir'aun itu. Sampai lali jengene Allah. Aku beriman dengan Tuhan Bani Israil. Nah gitu, enggak iso dijubel sampai malaikat Jibril mulutnya. Ketika mau beriman di sumpal. Disumpal sampai malaikat Jibril. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri, enggak berguna karena sudah mau mati ini. Qala Allahu lahu al-an. Ini bacanya jangan al-ana, tapi al-ana. Apakah baru sekarang? Karena al-hamzah pertama itu adalah istifham. Allah mengingkari. Kok lagi saiki ta'un Fir'aun? Kok kenapa baru sekarang? Al-ana. Kenapa baru sekarang? Waqad asaita qablu. Dan kamu dulu telah durhaka. Wa kunta minal mufsidin. Dan kamu termasuk orang-orang yang merusak. Fal yauma nunajjika bi bananika, maka pada hari ini kami selamatkan engkau dengan badanmu. Bukan selamatkan jiwanya, tapi selamatkan badannya. Badannya enggak hilang. Fir'aun badannya dimumikan. Litakuna liman khalfaka ayah, supaya menjadi tanda bagi orang yang setelahmu. Tapi kalau dikatakan bahwasanya yang ada sekarang mumi itu adalah Fir'aun, ini diingkari oleh Syekh Yahya. Karena Fir'aun itu banyak, entah yang sekarang itu adalah Fir'aun yang ini, wallah alam. Wa inna katsiran minan nasi bi ayatina laghafilun, dan sesungguhnya banyak dari kalangan manusia lalai dari ayat-ayat kami. Aina man sadu wa syayadul bina'a, mana orang yang dahulu menjadi tuan dan yang membangun-bangun bangunan. Halakal kullu wa lam tughnil kulal, semuanya hancur dan enggak berguna menara-menara itu. Halaku jami'an. Ma'aknatil kula luwal ama'irul kabiroh, enggak berguna adanya menara-menara yang tinggi, bangunan-bangunan yang mega besar. Wadakhamat, yang dakhm. Dakhm itu apa? Ya, menjulang, yang benar-benar dakhm. Mega besar. Sawa'un ahlu Saba, baik ahlu Saba, penduduk Saba, dihancurkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Au'ad au ghairuhum ma'agnat anhum, semuanya apa yang bisa berguna bagi mereka. Qala Allah ta'ala ya qawmi lakumul mulkul yawma zahirina fil ard faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana. Wahai kaumku, sekarang kalian menang di muka bumi, tapi siapa yang akan menolong kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sudah datang saatnya itu. Wa qala ta'ala wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, adapun orang-orang yang diberikan kitab mereka dengan tangan kiri mereka, mereka akan bilang atau dia akan bilang, ya laitani lam uta kitabiyah, duhai seandainya aku enggak dikasih kitab ini karena isinya cuma sampah-sampah, isinya cuma catatan-catatan buruk. Dia sendiri menyesal. Moh aku, dia enggak mau membaca kitabnya sendiri. Bayangkan. Pada hari kiamat orang buruk sampai enggak mau baca tulisannya sendiri saking buruknya isinya. Duhai seandainya aku enggak dikasih kitab ini, walam adri ma hisabiyah, dan aku enggak tahu hisabku. Ha di sini adalah ha usaket ma hisabiyah. Namanya ha usaket. Paham? Aslinya ma hisabi. Kemudian dikasih ha usaket ma hisabiyah. Ma agna anni mali, sebenarnya gitu. Tidak berguna bagiku hartaku, tapi dikasih ha usakat. Ma'gna'anni maliyah. Halaka'anni sultaniyah. Telah hilang, binasa dariku, kedudukanku. Halaka'anni sultani, gitu sebenarnya. Khuduhu, fahulluhu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai para malaikat, ambil dia, seret dia. Thummal jahima salluh, kemudian ceburkan dia, jerumuskan dia ke dalam al-jahim, ke dalam neraka. Selesai kita dari penjelasan bait yang panjang tentang enggak akan berguna kekuasaan, kedudukan, kekuatan di muka bumi ini ketika datang saat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berguna hanyalah iman, yang berguna hanyalah takwa. Wal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairum maradda. Selesai kita dari bait yang panjang ini dan juga penjelasan yang panjang tentang kaum 'Ad. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu.